Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Babul kibr, bab tentang kesombongan. Nah, kita bacakan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان. Kata Abdullah ibn Amr ibn As, kami dulu duduk di sisi Nabi صلى الله عليه وسلم, lalu datang seorang laki-laki dari Ahlul Badiyah, dari kampung pedalaman di Sahara, di padang pasir, di sana di daerah Arab, ada orang-orang Badui tinggal di Badiyah, tinggal di daerah terpencil, terkadang situ hidup sendiri, ya, hidup sendiri dengan ontanya atau dengan keledainya, jauh dari kota, di pinggir-pinggir gunung atau di padang pasir. Laki-laki yang datang ini dari sana, orang yang tinggal di daerah pedalaman terpencil, dan golibnya jafa wa jahal. Orang-orang Badui ini adalah kasar orangnya, wataknya kasar, keras dan bodoh. Maka kadang kalau mencela orang, ya dasar orang Badui. Kalau mau mengejek orang, kamu orang Badui, orang bodoh, orang watak kasar. Karena mereka tidak belajar, tidak tahu adab, tidak bergaul dengan manusia, bergaul dengan kambingnya, dengan ontanya, dengan keledainya, sehingga dia bodoh dalam perkara agamanya atau wataknya kasar, keras. Sehariannya meneriaki kambing-kambingnya, onta-ontanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW larang tinggal di pedalaman terpencil. Dalam hadis Tsauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepadanya, ya Tsauban, wahai Tsauban, la taskun al-kafura, jangan engkau tinggal al-kafura, yaitu kafura di sini adalah al-qura al-ba'idah lin-nas. Kata Imam Al-Munawi, kampung yang jauh dari manusia, allati la yamur wahadun illa nadir, yang tidaklah melewati tempat tersebut kecuali sangat sedikit sekali. Ini kafura, tinggal di pedalaman terpencil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tinggal di daerah, di kampung yang jauh dari manusia, yang tidak melewati seorang pun kecuali sangat sedikit, 1-2. Kalau di kita tinggal di hutan-hutan, jauh dari manusia, nah, mungkin tidak ada orang yang lewat situ, milih tinggal di hutan, berteman dengan apa, monyet-monyet temannya. Tak bisa ibadah kan? Bagaimana mau sholat jamaah? Tak ada orang. Apalagi mau menuntut ilmu. Kesehariannya ya itu. Tak beribadah, tak belajar. Sehingga dia jahil. Dan cenderung nanti wataknya menjadi kasar. Nah, Rasulullah melarang, ya Thauban, la taskun al-kafura fa aina as-sakin al-kafur kasakin al-kubur. Karena orang yang tinggal di kafur, di pedalaman terpencil, itu seperti orang tinggal di kuburan. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bil adab bil adab al-mufrad, dan diasalkan Syekh Albani nanti lewat. Ini tambih dan menjelaskan tentang laki-laki yang datang ini dari Ahlul Badiyah. Sehingga orangnya itu tenggelam di dalam kejahilannya. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menggunakan pakaian yang bukan pakaian Al-Badiyah. Pakaiannya bagus, berhiaskan sutra, sijan, telasan, warna hijau. Penampilannya bukan penampilan Al-Badiyah, orang-orang pedalaman, orang kampung. Tapi penampilannya orang-orang yang mulia, punya kedudukan. Lalu dia mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya teman kalian ini, sungguh dia ingin menjadikan orang-orang yang mulia menjadi rendah, dan menjadikan orang-orang rendah, pengembala-pengembala menjadi orang yang terangkat kedudukannya menjadi orang yang mulia. Lalu Rasulullah SAW memegang jubah yang dia pakai, lalu mengatakan, sungguh aku tidak melihatmu, sungguh aku melihatmu seorang yang memakai pakaian orang yang tidak berakal. Pakaian tidak berakal. Maksudkan Rasulullah SAW bahwasanya orang ini orang yang jahil, tidak mengenal sedikit pun dalam perkara ad-din. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang wasiatnya Nuh alaihissalam ketika beliau hendak meninggal, maut menjemput. Berwasiat kepada anaknya. Apa wasiatnya? Aku perintahkan kepadamu 2 perkara dan aku melarang darimu 2 perkara. Perkara yang pertama yang Nuh wasiatkan kepada anaknya adalah amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan kepadamu dengan la ilaha illallah. Dengan kalimat la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. maka janganlah kamu memalingkan sesuatu pun dari ibadah itu kepada selain Allah, baik ibadah zahirah ataukah ibadah batinah. Ibadah zahirah, salat, puasa, ruku, sujud, kemudian nadar, dan ada ibadah batin seperti al-khauf, roja, tawakkul, wat-taubah wal-inabah. Ini semuanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaan kalimat ini menjadikan salah satu dari wasiat yang penting dari para anbiya kepada anak-anaknya, yaitu kalimat la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini merupakan cabang keimanan yang paling tinggi, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW bahwasanya iman itu ada 70 cabang atau lebih. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Maka yang paling tingginya cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Termasuk kau zikir yang paling utama, la ilaha illallah. Maka beliau menyebutkan di sini dalam hadis, fa'inna samawati sab wal ardhin sab, sesungguhnya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh, kalau diletakkan di sebuah daun timbangan, anak timbangan, daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam daun timbangan yang lainnya, la rojahat, maka sungguh berat kalimat ini la ilaha illallah. Kalau kita menimbang sesuatu kan ada dua daun timbangannya. Nah, sebelah kiri ada sebelah kanan. Maka langit yang tujuh dan bumi yang tujuh diletakkan di salah satu daun timbangan. Kemudian la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, sungguh berat kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Padahal ringan diucapkan di lidah kita kalimat ini, tapi timbangannya sangatlah berat, lebih berat dari timbangan tujuh langit dan tujuh bumi. Berapa beratnya satu bumi ini? Ini tujuh lapis. Lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kita juga melihat bagaimana hadis yang masyhur, hadis bitaqah, dari hadis Abdullah bin Amr bin Aus, dipanggil seorang di yaumil qiyamah, yusah rajulun di yaumil qiyamah, dengan suara yang keras seorang di yaumil qiyamah, lalu diperlihatkan, dibentangkan di hadapannya 99 catatan dosa. Catatan dosa, dia kata kepadanya, alaka hasana, apakah kamu punya kebaikan? Tidak punya. Dan dia mengakui dosa-dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, innaka la tudlam yaum, sungguhnya kamu tidak dizalimi hari ini. Maka dikeluarkan bitaqah. Keluarkan apa? Kartu. Kartu ini berisi kalimat la ilaha illallah. Lalu ditimbanglah, ternyata kalimat bitaqah ini lebih berat dari 99 catatan dosa-dosanya itu. lebih berat. Dan juga disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Khudri, namun dhaif, tetapi Sa'id hadis menjadi syawahid yang disebutkan di situ. Musa mengatakan, ya Rob, wahai Robku, alimni saya adkuruka wa na'uka bih. Qala ya Musa, qul la ilaha illallah. Musa mengatakan, wahai Rabbku, ajari aku sesuatu yang aku berdoa kepadamu dengannya dan berzikir kepadamu dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wa Musa ucapkan la ilaha illallah. Maka Musa mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, semua hamba yakuluna hadha, walau ibadika yakuluna hadha, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Allah mengatakan, ya Musa, kalau sekiranya ala annas samawat sab wa amirahunna ghairi wal ardina sab fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Kalau sekiranya wahai Musa, kalimat bumi yang tujuh dan langit yang tujuh serta seluruh penghuninya, ditambah lagi seluruh penghuninya, ghairi, kecuali aku, kecuali Allah, dan Allah Subhanahu wa taala fis sama, dan demikian pula seluruh bumi dan seluruh penghuninya, ditimbang, diletakkan dalam satu timbangan, dan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, maka rajahat, malat, maka berat kalimat la ilaha illallah ini. Maka ini yang pertama yang beliau wasiatkan kepada anaknya, aku perintahkan kepadamu bila ilaha illallah, dengan la ilaha illallah kamu ucapkan kalimat ini dan engkau memahami maknanya dan mengamalkan muktadanya, kandungan kalimat ini, yaitu engkau mempersembahkan ibadahnya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa innaha salatu kulli syai', karena sungguhnya kalimat la ilaha illallah, subhanallah bihamdihi, dan juga subhanallah bihamdihi, fa innaha salatu kulli syai', sesungguhnya kalimat ini adalah salah, doa segala sesuatu, wa biha yurzaku kullu syai'in, dan dengannya diberi rezeki segala sesuatu. 6. Diambil faedah dari ini bahwasanya makhluk-makhluk selain manusia itu juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih kepada Allah, baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan jamad, jamadat, benda-benda mati. Wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum, tidak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, tetapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Kalau kita bertasbih subhanallah, adapun makhluk, hewan, tumbuh-tumbuhan juga bertasbih, namun kita tidak mengetahui tasbihnya mereka. Dengan barakah zikir ini, zikir-zikir ini, zikir mereka, segala makhluk, seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, maka diberi rezeki segala sesuatu dari makhluk. Nah, dengan kalimat ini, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi, dengan barokahnya ini, zikir ini, yurzaku kullu syai'in, diberi rezeki segala sesuatu. Wa anhaka anisyirki, dan aku melarang kamu dari kesyirikan, wal kibr, dan kibr. Jadi dua yang perintahkan, yaitu la ilaha illallah, dan kemudian subhanallah bihamdih, zikir dengan subhanallah bihamdih. Dan Allah melarang dua perkara, dan Nuh alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya, aku melarang engkau dari dua perkara, yaitu aku melarang kamu dari kesyirikan dan kesombongan, syirik, syirik dosa yang besar, yang paling besar, syirkun akbar, yang kalau pelakunya meninggal tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosanya tidak akan diampuni, dan dia termasuk penghuni an-nar, kekal di dalamnya. Nah, karena itu Nuh alaihissalam mewasiatkan anaknya untuk tidak berbuat kesyirikan, karena ini adalah dosa yang sangat besar, yang banyak dalam ayat menyebutkan lain asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau engkau berbuat syirik kepadaku, lah batanna amaluk, sungguh amal-amalmu itu akan batal, gugur. Latakunanna minal khasirin, dan termasuk orang-orang yang merugi. Inna syirka la'dhulmun 'adzim, syirikan itulah kezaliman yang paling besar. Dan al-kibr, dan aku melarang kamu dari kesombongan, tidak sombong. Dan kesombongan ini disebutkan dalam akhir hadis adalah safaul haq wa ghamsun nas, ingkarul haq tajabburan wa tarafuan, yaitu mengingkari kebenaran karena kesombongan, karena tarafu, mengangkat dirinya, meninggikan dirinya, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran. Wa ghamsun nas, yaitu istihanah wa ihtiqar, menghinakan dan merendahkan manusia, orang lain, memandang manusia itu semua di bawahnya dia, tidak ada apa-apanya, ini sombong. Dalam riwayat hadis Abdullah bin Mas'ud in the Muslim, disebutkan di situ ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang al-kibr, la yadul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrati min al-kibr, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun seberat dzarrah, semut kecil. Enggak ada katakan ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbu an yakuna na'luhu hasana fa thawbuhu hasan, seorang laki-laki senang kalau sandalnya itu bagus dan pakaiannya bagus. Rasulullah mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal, sungguhnya Allah itu indah, dan Allah mencintai keindahan. Al-kibar, kata Rasulullah, batarul haqqi wa ghamtun nas. Maknanya sama, safahul haqq wa ghamsu an-nas. Ghamsu di sini, tapi dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, ghamtu. Yaitu merendahkan manusia, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itulah al-kibar. Itulah kesombongan. Dan ini menjadi syahid di dalam bab, dalam hadis ini. Yaitu al-kibar. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Naktabi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafadhalu wa habidakumullah.